بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, bapak ibu, ikhwani wa akhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, mengawali majelis kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini, kita bersyukur kepada Allah kembali. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita kembali memahami sikap syukur kita yang benar kepada Allah Rabbul Alamin. Sikap syukur sebagai seorang hamba yang taat, sikap syukur sebagai seorang hamba yang selalu dalam keadaan fakir, sikap syukur sebagai seorang hamba yang senantiasa mencari hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia. Sikap syukur sebagai seorang hamba yang senantiasa mencari hayatan salimah, najatan, hidup yang selamat. Sikap syukur sebagai seorang hamba yang kemudian semua ini dikembalikan kepada kebutuhan hamba yang paling besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Azza telah mengisyaratkan kebutuhan ini. Fafirru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memerintahkan kepada manusia mengambil sikap kepada Allah Azza wa Jalla, kepada penciptanya, kepada sesembahannya yang dicari, kepada penciptanya yang senantiasa dibutuhkan, agar manusia, agar hamba, fahirru ilallah, mereka adalah orang yang hanya berlari menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni lakum nadhirun mubin. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada manusia, saya adalah nadhir, saya adalah pemberi peringatan kepada kalian untuk mengembalikan manusia mendapatkan kemuliaan hidupnya, kebaikan hidupnya. Dan semuanya itu adalah kembali kepada apa yang Allah SWT ajarkan, apa yang kita semuanya minta, apa yang Rasulullah SWT peringatkan kepada Rasulullah SAW ketika Allah SWT menasihatkanmu, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Sikap syukur itu adalah kembali kepada apa yang Allah nasihatkan, wa anna hadza sirati mustaqim. ini adalah jalanku mustaqimah. Allah menyebut jalannya Allah yang satu itu lurus. Fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Itulah yang dimaksud panggilan Allah SWT untuk kita memenuhi syukur yang benar. Menempuh satu sikap, bukan dua sikap, bukan tiga sikap, dan seterusnya. Apa satu sikap itu? Ittiba'u sabilillah, mengikuti jalannya Allah SWT. Tarku subula syayatin, meninggalkan jalan-jalannya syaitan. Dan hanya itu, sehingga Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita untuk minta ihdinas siratal mustaqim. Sehingga Allah Azza wa Jalla peringatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi ila man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberi petunjuk, ila man ahbabta, kepada siapapun sekalipun kamu cintai. Dan itulah sikap yang diperintahkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ayol ikhwan wa'afatidin rahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak ada wasilah, tidak ada jalan untuk kita bisa al-intisab bihablillah, kecuali manakala kita menetapi satu-satunya wasilah. Satu-satunya wasilah yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, faman akhadahu akhadha bihadin waqid. Siapa yang ambil wasilah untuk dia mengambil ilmunya Rasulullah SAW, faqad akhadha bihadin waqid. Itulah orang yang dia telah mengambil wasilah yang besar. Kau muslimin ikhwani wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, isyarat yang disebutkan di dalam hadis, faman akhadahu, siapa yang dia telah mengambil ilmunya Rasulullah. Ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya dengan proses, dengan husnul adab, dengan quwwatul adab, dengan proses yang benar, dengan bagusnya adab, dengan kuatnya adab. Dan itulah makna daripada jalan yang ditempuh untuk mendapatkan istiqomah di dalam hidayah. Di antara adab yang agung di dalam mengambil ilmunya Rasulullah SAW adalah dari sisi ilmu itu sendiri yang dinasihatkan oleh para ulama kita, aham fal muhim. Hendaklah ilmunya Nabi SAW itu diambil dari mengikuti kaidah aham fal muhim, memulai, mengawali yang paling mendesak, baik mendesak secara kauniyah, mendesak secara kebutuhan nyata yang terjadi dalam hidup manusia, atau mendesak di dalam kaidah agama. Mendesak di dalam kaidah agama, mendesak di dalam secara kenyataan, kita harus melihat aina fasadunnas, mana, di mana letak kerusakannya manusia. Allah SWT sudah mengisyaratkan letak kerusakannya manusia, min awal yaumin ila akhir yaumin, dari awal perjalanannya hari sampai akhir perjalanannya hari. Dan kenyataan itu dibuktikan di dalam kehidupan manusia. Walakinna aktsarun nasi la yu'min, wa ma aktsarun nasi bi mu'min, walau harasta. Kebanyakan manusia adalah orang-orang gagal beriman, gagal mengenal Allah, gagal kehidupan mereka di dalam membangun imannya. Aktsaruhum musyrikun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tenggelam di dalam kesyirikan. Ini kenyataan yang telah diberikan, ditunjukkan. Begitu pula mendesaknya di dalam membangun kaidah ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, Allah juga mengingatkan. Iqra bismi rabbik. Allah memerintahkan Nabi kita memulai dengan mengenal Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihatkan awal ilmin yurfa. Awal ilmu yang diangkat oleh Allah azza wa jalla adalah khasyatullah al-khusyuk. Begitu juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Falyakun awwal ma tad'u ilayhi syahadata an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, dari orang-orang yang mereka mempunyai sifat dengan mengenal Allah dengan cara syirik. Inna kata qauman min ahli kitab falyakun awwalu ma tad'uhu ilayhi, maka hendaknya pertama kali yang kamu panggil, kamu ajak, kamu ajar, kamu didik, kamu peringatkan kepada manusia adalah syahadatu an la ilaha illallah. Demikian juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, au kama qala hattal gulam, sampai pun anak-anak yang baru tumbuh, yang fitrah-fitrah mereka masih baik, Nabi mengingatkan kepada mereka, ya gulam ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fis siddati. Wahai anak, engkau mengenal Allah di waktu kamu lapar, maka nanti Allah senantiasa akan mengenal kepada kau di waktu sempit. Kau muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hada, ini adalah persoalan yang besar di dalam mengambil warisan ilmu Nabi. Sehingga para ahlul ilm sejak dari para sahabat radhiyallahu anhu mengingatkan, al-iman qabla al-Qur'an. Al-iman qabla al-Qur'an. Membangun iman, menegakkan ilmu tentang iman qabla al-Qur'an, sebelum membangun ilmu tentang rincian ayat-ayat Allah dari kitab Allah Al-Qur'an. Al-iman qabla al-Qur'an. Iman itu dibangun, ditegakkan. Dan demikian inilah dari zaman ke zaman para ulama kita. Di kitab-kitab mereka mengatakan, awal wajibin alal abdi, awal yang wajib untuk ditanamkan, didikkan, diajarkan atas orang hamba adalah mengembalikan kepada ini. Dan lebih-lebih lagi di hari-hari sebagaimana kerusakan jauhnya manusia dari ma'rifatullah, jauhnya manusia dari mendapatkan tersihul iman, dari mendapatkan meresapnya iman, mendalamnya iman yang itu menjadi kebutuhan mereka. Di mana pola ini adalah kembali sebagaimana pola yang pernah dinasihatkan oleh Al-Mubarakwi. Pola yang dibangun bukan pola yang kebetulan. Kenapa pola ini adalah pola yang dibangun? Pola yang ditata untuk merusak? Karena dari awal Allah Azza wa Jalla mengingatkan, inna syaitana lakum aduun. Dari awal Allah Azza wa Jalla mengingatkan. Bahkan ulama kita menasihatkan, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap iblis, terhadap setan, dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap rusaknya hawa nafsu kita, peringatan Allah Azza wa Jalla jauh lebih besar kepada setan, kepada iblis. Memang betul, sumber yang melaksanakan kerusakan adalah hawa-hawa nafsu kita. Tapi perlu dicatat, hawa nafsu itu adalah tidak disiapkan oleh Allah aslan liifsadinas. Tidak disiapkan oleh Allah pada secara asal untuk merusak manusia, enggak. Allah persiapkan hawa nafsu itu sebuah potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah berikan landasan dasar yang ada pada nafsu manusia, takwaha, fujuraha, prinsip-prinsip takwanya, prinsip-prinsip fujurnya, prinsip-prinsip kebaikannya, prinsip-prinsip kejahatannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang beruntung? Man qad aflaha man zakkaha. Orang yang memperbaiki, orang yang mengawasi, orang yang mendidik, orang yang selalu memperhatikan, memperbaiki jiwanya. Dan siapa yang hancur? Wa qad khaba man dassaha. Siapa yang dia selalu mengotori, menodai, membiarkan, dan seterusnya. Dan nafsu adalah sasarannya setan untuk menghancurkan manusia. Ketika Nabi kita Muhammad sudah mengingatkan, sesungguhnya setan itu yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan pada alirannya darah dan berusaha untuk bertemu pada hati manusia, dengan menaikkan nafsu manusia, dengan membakar nafsu manusia. Karena itu Allah SWT lebih perhatian untuk mengingatkan apa yang dilakukan oleh setan. Dan apa yang dilakukan oleh setan begitu banyak diperingatkan oleh Allah SWT. Dibangun dengan kaidah, dibangun dengan sistem, dibangun dengan kerja keras. Itu yang dilakukan oleh setan. Lihat kisah yang Allah SWT kisahkan, interaksi antara setan dengan kedua orang tua kita, Adam dan Hawa. Pahami bagaimana kerja kerasnya setan, bagaimana setan berusaha membangun kaidah-kaidah fata morgana, bagaimana setan berusaha membuat sesuatu yang busuk jadi sesuatu yang terlihat emas, sehingga akhirnya Adam alaihissalam tumpah. Kamu sebenarnya dirahmati oleh Allah SWT. Di sini memberikan makna kepada kita, ketika kita ingin selamat, ketika kita ingin memperbaiki, tidak mungkin setan yang membangun kehancuran dengan sistem, dengan kaidah, dengan badlul juhdi, dengan menghabiskan umur hanya untuk satu tugas. Apa satu tugasnya setan? Idlalun nas, igwaun nas, menyesatkan manusia, menyimpangkan manusia. Satu tugas. Setan tidak pernah melalaikan tugas ini dengan sebab tugas-tugas dia yang lain. Syayatinul jin tidak pernah melalaikan tugas ini dengan urusan-urusan yang lainnya. Siang malam dia bekerja keras. Perkara yang kita ambil pelajaran, seberapa yang kita lakukan dibanding dengan yang setan lakukan? Sekuat apa yang kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh kekuatan setan? Sehebat apa yang kita bangun untuk kita meraih wilayah yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna ibadi laisa alaika sultan, Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, tidak ada kekuatan bagi kamu wahai syaitan. Sudah kita masuk ke wilayah itu. Allah SWT mengingatkan, illa ibada, iblis mengatakan kepada Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hanya hamba-hambamu yang ikhlas. Ini wilayah perjuangan manusia untuk mereka adalah menjadi orang-orang yang bisa meraih kemenangan di dalam jalannya Allah. Dia bisa menyeberang enggak masuk secara makna, bukan masuk secara fisik, tapi jauh dari makna, bukan. Sekalipun mungkin tubuh-tubuh kita ini bercampur dengan syaitan, sekalipun demikian, sekalipun tubuh-tubuh kita ini bercampur dengan iblis, dengan syaitan, tapi secara makna kehidupan kita jauh dari kehidupan mereka. Allah telah menyebutkan golongan yang disebut orang-orang yang mereka terbebas secara makna dari kehidupannya syaitan, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kaum muslimin ikhwani wa fatihin, ini menunjukkan perjalanan yang harus kita bangun di dalam meraihkan wilayah agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang akhirnya seperti apa yang syaitan pernah katakan, wahai Allah, kamu akan mendapati kebanyakan hamba-hambamu adalah orang yang tidak bersyukur, gagal menjadi orang beriman. Karena itu kaum muslimin ikhwani wa fatihin, begitu besar kaidah-kaidah yang telah diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasulullah, diperingatkan oleh para ulama kita, bahkan bagaimana cara menata kaidah-kaidah itu pada diri kita, tidak tingginya ulama kita menasihatkan, membimbing, memberikan solusi, memberikan terapi. Tidak tingginya ulama kita mengingatkan. Ketika kita mendengar sebuah kitab yang kitab itu ditulis oleh Imam Ibn Jauzi, Talbis Iblis, kita tahu bagaimana begitu besar ulama kita memperingatkan tentang masalah itu. Ketika kita memahami apa yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim di bab-bab awal di dalam kitab Ighasatul Lafaz min Masyayikh Syaitan, di sana menunjukkan perhatian besar bagaimana ulama-ulama kita ini menata, membimbing, menumbuhkan, mengokohkan agar kita ini benar-benar memasuki wilayah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ikhwani wa akhwati, seperti yang kita telah mengambil faedah di dalam kitab Islahul Qulub, hakikatnya lebih mendekatkan kepada kita khususnya di hari-hari sekarang, sebagaimana penulis Syekh Abdul Hadi Wahbi, beliau juga hidup di hari-hari sekarang, beliau tetap membawakan kaidah-kaidah seperti yang dibawakan oleh para ulama-ulama mutaqaddimin. Beliau pakai kaidah kembali untuk mengingatkan kita. Di sisi yang lain, beliau juga membawa kita kepada kenyataan-kenyataan yang ada pada sekarang ini, agar kita lebih dekat, agar kita lebih bisa mendekat kepada jalan ini dengan secara konkret, dan agar kita bisa lebih mendesakkan diri bagaimana kita ini mengawali untuk benar-benar kita keluar secara makna dari pintu-pintu kehancuran ini. Dan dari sana kita melihat kajian kita yang terakhir pada bagian kedua, setelah di bagian pertama kita diberikan salah satu persoalan besar di dalam membawa diri adalah masalah membenarkan kaidah. Karena terjadinya kerusakan kaidah. Yaitu kaidah-kaidah yang telah dibawakan oleh beliau di dalam awal kitab ini, Usulun Nafisatun fi Islahil Qulub. Karena kaidah-kaidah ini telah banyak menjadi persoalan-persoalan nasyian manusia. Sesuatu yang sudah dibuang, sesuatu yang sudah ditinggalkan, sesuatu yang sudah dicampakkan, apalagi sengaja atau tidak sengaja di zaman-zaman seperti kita. Zaman di mana kita lebih banyak dibawa kepada rumus-rumus kehidupan yang bersifat material. Sehingga rumus-rumus kehidupan, rumus-rumus kebahagiaan, rumus-rumus keselamatan ini telah berubah menjadi rumus-rumus Fata Morgana. Satu kali satu kita tidak pernah bisa lagi dapati satu. Sepuluh kali sepuluh kita tidak bisa lagi dapati seratus. Kabur. Karena banyaknya fitnah. Karena banyaknya kerusakan. Hidup sudah berada di dalam ketidakpastian. Dan ini telah dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rusaknya kaidah. Sehingga kepastian hilang. Mana hikmah yang menunjukkan tentang masalah ini? Hikmah yang menunjukkan tentang masalah ini seperti yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Tatkala Hudzaifah mengatakan, dulu ketika kaidah iman itu belum hilang, ya, ketika iman itu belum diangkat oleh Allah dari dada-dada manusia, ketika amanah belum dicabut oleh Allah dari dada-dada manusia, maka saya melakukan jual beli sampai pun kepada orang kafir. Ada berapa kaidah ini? Hah? Ada dua kaidah. Kaidah asal, yaitu apa? Kaidah iman. Kaidah apa? Kaidah amanah. Di mana amanah ini disertakan dengan kaidah iman, karena enggak bisa dipisahkan antara amanah dan iman. Maka kaidah yang kedua terjaga. Apa kaidah yang kedua? Hah? Jual beli. Jual beli itu kaidahnya dibangun untuk rugi atau untung? Untung. Hah? Dibangun untuk apa? Untuk untung. Sampai pun dalam kondisi yang tidak ada tanda-tanda untung, masih untung. Apa itu? Jual beli sama orang yang beda prinsip. Sampai orang kafir. Ya kan begitu. Tapi masih untung gak? Masih untung. Kenapa? Karena ada kaidah yang masih terbang, yaitu al-iman wal-amanah. Maka kepastian ada. Orang jual beli ada kepastian. Orang bermuamalah ada kepastian. Orang membangun apapun ada kepastian. Kenapa? Karena kaidah besarnya masih terjaga. Sampai di wilayah-wilayah yang tidak ada kepastian pun masih pasti. Tapi kata Hudzaifah bin Yaman, setelah Allah mencabut iman, setelah Allah mencabut amanah dari dada-dada manusia, saya tidak jual beli lagi kecuali kepada bulan dan bulan. Menunjukkan apa? Sudah tidak ada kepastian. Sampai pun kepada orang Islam, sampai pun kepada teman, sampai pun kepada orang-orang dekat kita, yang terjadi kehancuran, kehancuran, kehancuran, kerugian, kebohongan, kedustaan, ya, yang terjadi kerusakan, kerusakan. Kenapa? Karena kaidah besarnya sudah tidak ada. Sesuatu diharap pasti jadi tidak pasti. Teman Itu kepastian atau tidak? Secara asal. Teman, satu kaidah kepastian atau tidak? Namanya saja teman. Kalau kita dengar teman dengan dengar musuh, beda enggak? Mana yang memberi kepastian? Teman. Tapi kenyataannya kita sekarang ini punya teman dengan punya musuh sama saja. Musuh merusak, teman juga merusak. Kenapa? Karena kehilangan kaidah asal. Kaidah ini tidak direalisasikan di dalam hidup. Allah Azza wa Jalla telah mencabut kaidah ini, dan ini yang harus dikembalikan. Prinsip-prinsip, kaidah-kaidah untuk membangun ini sudah berubah. Ini yang pertama yang dulu kita paham. Kemudian pada bagian yang kedua adalah bagian untuk kita punya kedewasaan memproses. Punya kedewasaan untuk sadar akan sebuah penderitaan. Sadar akan sebuah ancaman yang menghancurkan diri kita. Sadar untuk seperti yang ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Apa? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, ana nadhirul uriya, saya adalah seorang pemberi peringatan, seperti tentara pasukan perang. Kemudian saya melihat ada musuh yang ada di jauh sana. Yang melihat siapa ini? Pemberi peringatan, pasukan perang, panglima kan? Melihat musuh ada di sana. Pasukannya sudah melihat belum? Hah? Belum. Yang melihat pemberi peringatan, mata-mata, orang yang ditugaskan untuk meneliti. Saya adalah pemberi peringatan yang nyata, ana nadhirul uriya. Kemudian saya melihat sebuah pasukan yang akan datang ke tempat ini untuk menghancurkan. Kemudian saya pun nasihatkan kepada manusia yang ada di sini. Manusia terbelah menjadi berapa? Menjadi dua. Yang satu gak percaya. Ketika dia tidak percaya, ngikutin proses dengan rela, dengan sadar, dengan baik yang diingatkan oleh panglima perang ini, enggak? Dia ngapain? Kamu itu lagi ngigo. Mana? Enggak ada apa-apa kok. Bilang-bilang mau ada musuh, kita sudah enak, ini nyaman, ini aman, ini baik. Kamu itu ngigo. Terus apa yang dikerjakan dia? Kira-kira karena enggak percaya, wedangan, ya kan? Apa wedangan? Duduk-duduk di warung kucing, nganggur, ngambil cengkrama, ngabiskan umur, minum, makan, ya kan? Terus tidur-tidur, ngomong-ngomong, ngobrol, wah nyaman, enak. Sebagian lagi percaya. Apa yang percaya? Dia melihat sendiri? Enggak. Tapi dia sadar. Dia adalah pemberi peringatan yang nyata. Orang yang jujur, orang yang tahu masalah, orang yang pandangannya ke depan, dan seterusnya. Kok memperingatkan kita, dia sadar. Maka dia memposisikan diri, fa'adlaju, di malam yang gelap. Kebanyakan malam yang gelap, orang takut atau orang lapang hatinya? Takut. Di malam yang gelap, dia berjalan dengan meninggalkan tempat itu. Dan perjalanannya pasti dengan berat. Orang berjalan di malam hari dengan di siang hari lebih cepat mana? Lebih cepat siang hari. Lebih gampang dia melihat. Di malam-malam yang gelap. Maka diumpamakan oleh Rasulullah SAW, fa'adlaju. Maka dia berjalan dengan pelan. Sambil cari-cari mana jalan selamat dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas dia berkejar. Gak nganggur. Wedangnya ditaruh. Makanannya ditaruh. Bantalnya digulung. Tikarnya digulung, perbekalannya diikat, kakinya diangkat, jalan. Berat atau mudah ini? Berat, tapi ini kesadaran. Kesadaran untuk melihat diri. Kesadaran untuk memproses diri. Apa yang terjadi? fa'asbahahu buljais. Di pagi hari tentara pun datang. Nabi selalu menggambarkan asbaha. Asbaha itu waktu subuh. Waktu mendekati subuh, waktu sahur, waktu apa? Orang sedang lalai-lalainya. Hancur itu biasanya di saat lalai. Maka tentara pun datang. Siapa yang hancur? Orang yang semalaman pengangguran di situ, ngorok-ngorok, makan-makan, merasa aman, enggak mau menerima kaidah. Ya kan begitu? Pakai kaidahnya sendiri. Habis dihabisi musuh. Mereka walaupun berat, sempoyongan, jalan di malam gelap, jalan dengan pelan, berat hati, susah, tidak bisa senang-senang, akhirnya selamat. Selamat. Ayo dibuat bahwa ini kaum muslimin yang terbaik. Ini tidak ada pilihan lain. Kita masuk yang mana? Masuk yang nonton? Yang ikut-ikut nganggur? Atau masuk yang bekerja? Yang terus yang kita kerjakan yang mana? Yang kita kerjakan seperti tadi? Satu kaidah untuk meraih kemenangan? Atau kita berpura-pura semua akan ada dampak? Maka itulah bagian kedua yang diterangkan oleh beliau. Alam natur qalbisa. Bagaimana kita memproses diri kita untuk meraihkan jalan-jalan mendapatkan hati yang selamat, mendapatkan hati yang ikhlas, punya kejujuran untuk melihat diri, yang dibahasakan oleh sebagian ahli ilmu, rajulun yadri annahu yadri, atau rajulun yadri annahu la yadri. Ya, ada rajulun la yadri annahu yadri, ada rajulun la yadri annahu la yadri, ada rajulun yadri annahu la yadri, ada rajulun yadri annahu la yadri. Gimana itu? Ada orang yang dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Ini masuk yang ngorok tadi atau masuk yang mau pergi? Masuk yang ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, bakar-bakar kue, ayam, atau masuk yang susah-susah? Orang yang dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu, masuk yang mana ini? Hah? Pengangguran. Apain? Sudah susah. Dia enggak tahu kalau dia itu tidak tahu. Dia tidak tahu kalau dia itu orang susah. Kemudian yang kedua, rajulun la yadri annahu yadri. Orang yang tidak tahu kalau dia itu tahu. Apa? Masuk yang rusak atau masuk yang selamat? Masuk yang rusak. Lo dia itu sudah tahu jalan kok berpura-pura tidak tahu. Berperilaku seperti orang yang tidak tahu. Ini namanya la yadri annahu yadri. Dia tidak bisa memposisikan diri sebagai orang yang dia itu tahu. Tahu sunnah, tahu kebenaran, tahu ilmu, tahu tholabul ilmi. Lo kok perilakunya seperti pengangguran? Itu namanya la yadri annahu yadri. Sama. Siapa yang selamat? Rajulun yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau dia itu tidak tahu. Punya sikap yang benar. Saya ini orang tidak tahu. Saya harus mengikuti siapa? Mengikuti orang tahu. Saya ingin baik, ingin selamat. Saya mengikuti prosesnya orang yang tahu. Saya enggak tahu. Saya ikut orang-orang yang selamat. Atau yang kedua, rajulun yadri annahu yadri. Dia tahu kalau dia itu tahu. Saya ini orang yang punya amanah, tahu ini, tahu ini. Saya harus bersikap sebagai orang yang tahu. Saya harus berperilaku sebagaimana perilakunya orang yang tahu. Saya harus bekerja sebagaimana kerjanya orang yang tahu. Inilah orang yang akan selamat. Ayo dibuat. Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, faqul ikmalu fasayarallahu wa rasuluhu amalakum. Kalian itu bekerja, jangan nganggur. Berbuat. Kaidah itu sudah jelas. Ya. Kalian itu adalah ikmalu, berbuat. Tempuh. Jangan nonton. Jangan berbuat yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengingatkan, Ikmalu kullun muyassar. Berbuat kalian. Karena tadi itu kita tahu, kalau kita tidak mengikuti proses orang yang tahu, sama saja dengan orang yang tidak tahu yang dia tidak mau tahu. Kan begitu. Orang yang tahu tidak mau tahu, kesudahannya sama dengan orang yang tidak tahu dan dia tidak mau tahu. Ikmalu ihris ala ma yanfa'u, kata Rasulullah SAW. Tamaklah kalian menempuh yang jelas memberikan manfaat. Sudah jelas ini yang memberi manfaat. Ihris ala ma yanfa'u. Ikmalu kullu muyassa. Allah SWT mengingatkan, fakul ikmal fasayarallahu wa rasuluhu amal wa rasuluhu amal. Kalian berbuat, Allah SWT melihat amal kalian, bukan orang. Allah SWT melihat amal kalian, wa rasuluhu, dan rasulnya. Dan ini tanpa kita masuk di dalamnya, tanpa kita menakuni di dalamnya, tidak akan bisa. Dan akhirnya kita tidak pernah tahu yang sesungguhnya kita tahu. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Risalah Tabuqiyah yang mengatakan, berapa banyak al-awa'iq wal mawani' akibatuha mu'inah. Mu'inah. Berapa banyak rintangan, penghalang. Lihat, kalau kita sudah mendengar rintangan, kita mendengar penghalang, apa yang ada pada pemahaman kita? Selamat atau tidak selamat? Tidak selamat. Untung atau rugi? Rugi. Tapi kata Ibnu Qayyim, berapa banyak penghalang, berapa banyak rintangan, berapa banyak al-makhaf, sesuatu yang ditakutkan, dikhawatirkan, malah menjadi penolong. Bagi siapa? Bagi orang yang mau tahu. Bagi orang yang mau masuk. Bagi orang yang mau menghadapi. Bagi orang yang mereka mau menekuni dengan baik, dengan pertolongan Allah, berubah. Akhirnya, malah dia menjadi orang yang ditolong. Berapa banyak karena dia tidak mau berbuat, tidak mau masuk, akhirnya yang ditahu malah menjadi tidak tahu. Menjadi tidak tahu. Orang beriman itu secara umum mayoritas enggak? Kalau dia itu adalah yang diharap pertolongan Allah. Tahu enggak semua kebenaran? Tahu enggak? Tahu kan? Keluarga Islam. Kalau ditanya yang menolong kamu siapa? Allah. Dai-dai, kalau ditanya siapa yang nanti menolong kamu, gak ada yang bilang yang menolong saya jin. Ustaz-ustaz, guru-guru, kalau ditanya siapa yang akan menolong perjuanganmu, Allah tahu. Tapi karena dia tidak mau jalur-jalur untuk ditolong oleh Allah, tidak mau masuk, akhirnya gak tahu pertolongan Allah. Gak tahu pertolongan Allah. Keluarganya gak pernah ditolong oleh Allah. Dakwahnya gak pernah ditolong oleh Allah. Pendidikan, pengajarannya gak pernah ditolong oleh Allah SWT. Perjuangannya gak pernah ditolong oleh Allah SWT. Padahal dia tahu kalau penolong dia itu siapa? Allah. Kenapa gak pernah dapat? Karena tidak pernah mau masuk. Tidak pernah mau tahu. Tidak pernah mau mengerti. Tidak pernah mau memahami. Akhirnya dia adalah orang yang tidak dapat dari apa yang baik yang dia tahu. Karena tidak mau tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo lihat, orang sendiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayat, inilah hidup. Inilah hidup. Allah waliyul ladzina aman. Allah adalah penolongnya orang-orang beriman. Tapi masuklah. Masuklah menjadi orang-orang yang akan masuk ke dalam wilayah Allah waliyul ladzina aman. Masuki dalamnya. Ustaz, nanti kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, ada syaitan masuk. Nanti yang kita anggap penghalang pelan-pelan hilang sendiri. yang kita anggap rintangan pelan-pelan berubah. Yang kita anggap kita takutkan ini, takutkan ini, takutkan ini, tidak ada lagi kita temui. Karena hidup ini adalah dari Allah Rabbul Alamin. Karena itu ayo lihat. Di akhir penjelasan di bagian yang kedua ini, setelah penulis menerangkan tentang muhimmah, kepentingan di dalam islahul qalb, yaitu islahul a'mal, maka beliau mengingatkan, fayalaha min masyahida wa ma ajallaha wa a'laha wa ma a'dama qadda man nalaha wa tabawwa'a ulah. Beliau menasihatkan dengan kalimat yang dalam, fayalaha min masyahida, wahai alangkah tanda-tanda itu adalah merupakan masyahid, bukti-bukti yang begitu banyak, tanda-tanda yang begitu banyak, ma ajallaha wa ma a'laha, alangkah tingginya, alangkah luhurnya. Kalau kita memang benar-benar mau tahu, mau memasuki, wa ma a'dama khaddama nalaha, alangkah besarnya nasib orang yang telah meraihnya, meraih tanda-tanda qalbun salim, memproseskan dirinya menjadi qalbun salim. Alangkah besarnya nasib yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan apa yang dia dapat. Yang pernah disyaratkan oleh Ibnu Mas'ud, ya ma'syaral qura istaqimu, wahai orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang memahami, orang-orang yang membaca, luruslah kalian. Wala ta'khudhu yaminan wala shimalan, jangan kamu menoleh ke kanan ke kiri. Segera langkai dengan lurus. Faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, kamu akan lompat. Kamu akan ke depan dengan ke depan yang begitu cepat. Faya haddaman laha wa fama a'dama haddaman man nalaha. Ayo lihat apa titik. Inilah sebenarnya persoalan yang diperingatkan kembali oleh para ulama kita. Alangkah besarnya nasib yang nanti dia raih, orang yang telah meraih proses alamah qalbun salim, orang yang telah menyelamkan dirinya untuk mengambil sikap meraih tanda-tanda hati yang salim, wa tabawwa amulaha, dan orang yang telah menempatkan pada paling tingginya tanda-tanda itu, diserap, diraih, ditekuni. Orang yang punya kepentingan ini paling besar, orang itu akan menjadi orang yang ajibah, orang yang sangat menakjubkan. Karena hakikatnya dia bukan yughayyiru ma bi anfusih, tapi yughayyirullah, Allah yang merubah dia. Allah yang merubah dia. Lihat orang yang telah memasuki alamah qalbun salim. Apa yang pernah pada waktu kecil ditunjukkan oleh Allah SWT, inni ra'aitu ahda asyara kawkaba wal qamar was syamsa. Siapa yang berkata begitu? Yusuf alaihissalam. Ya abati, wahai bapak, saya telah melihat ada 11 bintang dan bulan dan matahari. Saya melihat mereka adalah li sajidin, sujud kepadaku. Ini ditunjukkan oleh Allah, kaya besar. Apakah Yusuf tahu kira-kira perjalanannya nanti begini, begini, begini, begini, begini? Yusuf tahu? Tapi Yusuf masuk, diingatkan oleh bapaknya, jangan kamu sampaikan kepada ini. Tapi akhirnya Yusuf menjalani. Yusuf tidak menjadi orang yang pengangguran sambil nunggu ada bintang 11 jatuh, ada matahari jatuh, ada bulan jatuh, kemudian jalan kaki menuju di depan Yusuf, kami mau sujud pada engkau Yusuf. Enggak. Yusuf menjalani bagaimana di sumur. Zahirnya sumur ini rintangan atau halangan? Rintangan. Yusuf menjalani jadi budak. Jadi budak itu laku enggak? Hah? Laku mana? Orang merdeka dengan budak? Ya orang merdeka. Jadi budak itu harganya berapa? Zahirnya menjadi penghalang apa enggak? Jadi penghalang. Dituduh berbuat zina, dituduh merusak, dituduh ini, dituduh ini. Ini prospek atau enggak prospek? Enggak prospek. Hidup di dalam penjara, penghalang, perintangan atau sebab yang mulia? Rintangan. Tapi Allah membangun dari ini semua untuk memasuki wilayah mulia. Itulah tadi. Faya laha wa ma'adama khaddamanna laha wa tabawwa'a ulaha. Ketika kita tidak bisa memahami kemuliaan itu jelas, enggak akan berubah. Sukses itu jelas, enggak akan berubah. Yang jadi masalah, kita ini memproses di situ enggak? Mau enggak kita dibangun di situ? Mau enggak? Mau enggak kita seperti itu? Naik itu sesuatu yang kalau dijanjikan oleh Allah jelas dan ada kaidahnya. Sekarang mau enggak kita memproses dengan kaidah ini? Ini yang menjadikan kaidah. Ini yang menjadikan ukuran. Maka dari sana dinasihatkan oleh Ibnu Syihab Al-Hadi wa bi wabil jumlah. Fal qalbu salim hammuhu kulluhu illah. Maka kembali kaidah-kaidah yang harus diproses. Harus ditanam. Harus didikkan di dalam hati kita. Maka hati yang selamat secara kesimpulan hamuhu kulluhu lillah. Hab orientasi, prinsip, kepentingannya seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Apa? Lillah, untuk Allah. Sudah belum kita memprosesnya menjadi orang ikhlas, menjadi orang yang hatinya dawamun nadhar ilallah, menjadi orang yang hatinya itu tidak pernah belok. Ya, hanya kepada Allah. Hatta walau sempit, hatta walau lapang. Lihat ketika Ayyub alaihissalam mengalami kesempitan, hatinya pernah berbelok dengan kesempitannya? Tidak pernah. Hatinya merasa sibuk hanya dengan Allah. Lihat Sulaiman ketika mengalami kelapangan, pernah menoleh ke lapangan menjadi kaidah dia? Enggak. Tidak pernah menoleh. Selalu mereka hammuhu kulluhu lillah. Yusuf alaihissalam, ketika menderita sakit, tidak pernah membicarakan saya sakit, saya menderita, saya enggak. Apa yang dia katakan? Allah adalah arhamur rahim. Ya, hamuhu kulluhu lillah. Allah adalah zat yang maha berbelas kasih pada hamba. Bisa kita ketika lapar kita mengatakan Allah arhamur rahim. Allah itu berbelas kasih kepada saya. Ketika kita ditimpa penyakit, Allah adalah arhamur rahim. Ketika kita ditimpa kesempitan-kesempitan, kita mengatakan Allah arhamur rahim. Padahal kalau dipikir ngomong Allah arhamur rahim itu gampang apa enggak? Gampang. Tapi mudah kita ucapkan saat-saat seperti itu? Mudah. Itu menunjukkan proses itu belum ada. Kalimat sepele. Di waktu lapang, di waktu kita lapang, bisa kita mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Sulaiman? Lisan kita begitu terbiasa. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah Allah. Bukan ketika lapang. Nah, ini karena saya begini, ini karena begini, ini begini, makanya kita harus begini, kaidahnya harus begini. Kaidah kelapangan semua masuk dalam pikiran. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani. Allah menguji saya. Ayub liyabluwani, Sulaiman liyabluwani. Kembalinya kemana? Kekayaan atau kepada Allah berbuat? Allah berbuat. Kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, atau Allah berbuat? Allah berbuat. Kalau Allah Azza wa Jalla berbuat, apakah Allah berbuat mengkayakan kita atau Allah berbuat memiskinkan kita? Maka kembalinya adalah kepada hikmah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah ujian bagi saya, Allah menguji saya, apakah saya ini hatinya memahami ini minallah, kemudian ilallah. Sekarang kalau dia beluani, berarti dia memahami dari Allah enggak? Dari Allah enggak? Allah, ini adalah Allah menguji saya. Berarti dia memahami ini dari Allah enggak? Dari Allah. A'ashkur, saya syukur. Ini dari Allah atau untuk Allah? Untuk Allah. Inilah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus terus terbolak-balik dalam kehidupan kita. Lihat kalimat para anbiya. Liyabluwani minallah. Sadat, hikmah, perhatian, kebaikan. Kalau sudah dari Allah, baik. Kemudian a'ashkur. Kemana lagi dikembalikan? Ilallah. Ini yang dilakukan mereka. Hakmuhu kullu lillah. Semua pembicaraannya, kepentingannya, perhatiannya Allah. Selalu nyambung. Ini kesimpulan, proses yang harus dibangun. Wa hubbuhu kulluhu lillah. Kecintaannya semuanya adalah untuk Allah. Wa qasduhu lahu. Arah yang ditujukan di dalam hidupnya adalah untuk Allah. Afkaruhu taqumu ala maradihi wa mahabbihi. Ini mikirnya itu setiap saat yang banyak dia pikir pada pikirannya adalah hanya berkeliling. Keliling di mana pikirannya itu? Muter-muter caranya mikir itu, ujung-ujungnya yang dipikir adalah ridhonya Allah dan cintanya Allah. Kalau begini ada ridha Allah enggak? Kalau begini ada ridha Allah enggak? Kalau begini ada ridha Allah enggak? Kalau begini dicintai oleh Allah enggak? Kalau begini dicintai oleh Allah enggak? Kalau begini itu yang setiap saat dia pikir. Tidak ada lagi catatan. Lo nanti? Lihat sekarang. Loh tapi kan, nah. Loh nanti gimana? Loh tapi, nah ini menunjukkan tidak bisa dia meraih proses. Afkaruhu taqumu ala maradihi wa mahabbihi. Dan ini tidak mudah. Kita baru mikir ridha Allah, istri kita senyum. Terganggu dengan ridhanya istri. Kita baru mikir ridha Allah, suami saya tersenyum. Terganggu ridhanya suami. Kita baru mikir ridha Allah, istrinya lagi jatuh cinta. Terganggu cintanya istri. Tidak bisa lagi cintanya Allah SWT. Terus ini benturan-benturan, gesekan-gesekan. Dan ini proses yang harus dibangun dengan benar. Butuh rincian-rincian, butuh makna-makna, agar ridhonya manusia tidak menyelinap memasuki ridha Allah. Agar cinta pada makhluk tidak menyelinap masuk di dalam cinta kepada Allah. Dan seterusnya. Dan setiap saat selain Allah bekerja membawakan makna ini. Lihat apa yang ada di sekeliling kita. Sering gak terjadi senang sama kita? Sering gak? Istri, anak, orang tua, suami. Terjadi gak menyukai kita? Terjadi gak? Terjadi gak membenci kita? Terjadi juga kan? Terjadi gak kemudian menolong kita? Terjadi kan? Terjadi gak dia berbuat sama kita? Terjadi. Ketika itu terjadi, ada faedah gak yang diserap? Oh istri saya, oh suami saya, oh ternyata anak saya, oh ternyata, oh tuh, masuk semua. Masuk. Terus, sementara kita dengan Allah, berbicara mencintai pada Allah, bengong. Gak ada data apa-apa. Ridhonya Allah kayak apa? Bengong. Murkanya Allah itu seperti apa? Bengong. Kira-kira mana yang lebih kuat? Hah? Yang tadi masuk dengan kaidah atau yang kita punya ridha pada Allah, punya cinta pada Allah tapi bengong? Ya tetap ini tergeser. Tergesa. Itu realitas. Realitas dalam hidup. Berapa banyak? Saya mulai baik ustaz, saya mulai ikhlas, pokoknya saya benar-benar mulai begini. Baru keluar sebentar. Hah? Ketemu ini. Kata-kata itu sudah hilang. Begitu gampang bergeser. Ini proses yang harus dibangun, yang sebagaimana dulu sudah diterangkan. Fa'in sakata sakata lillah. Proses-proses ini ditunjukkan oleh beliau. Di saat dia diam, diamnya adalah dengan punya kesibukan dengan Allah, punya kaidah dengan Allah. Bukan diam pikirannya kosong. Ketika dia vakum, ketika dia berhenti, ketika tidak beraktivitas, bukan orang yang berhenti beneran, tapi dia berhenti sebenarnya beramal. Karena berhentinya adalah dengan kaidah dari Allah. Makanya dalam Islam ada namanya ibadah tarkiyah. Ibadah tapi bentuknya meninggalkan. Ada enggak dalam dalil ibadah diam? Ibadah tidak ngomong? Ada dalam dalil? Hah? Ada. Buktinya Allah SWT menerangkan tentang Maryam. Inni nadartu. Hah? Apa? Inni nadartu ala rahman as-sawma. Ya. Saya bernadar puasa untuk Allah. Apa yang dimaksud perkataan Maryam saya bernadar puasa? Yang dimaksud Maryam mengatakan nadar puasa itu bukan puasa enggak makan minum. Puasa enggak ngomong. Diam. In sakata sakata lillah. Terkadang sikap-sikap kita untuk mencari proses ini harus punya sikap tawakkuf, sikap diam. Tidak mesti sikap harus berbuat. Dan ini harus dibangun dengan kaidah. Apalagi hari-hari fitnah. Hari-hari fitnah yang merusak iman itu. Ibadah amalia dengan ibadah tarkia menghadapi fitnah. Lebih utama mana? Lebih utama mana? Ibadah amalia dengan ibadah tarkia di hari-hari fitnah. Hah? Ibadah tarkiyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qa'idu minha khairun minal masyi. Orang yang duduk pada waktu fitnah lebih baik dari orang yang apa? Berjalan. Berarti yang diam dengan yang ngomong lebih banyak mana? Lebih baik mana? Lebih baik yang diam. Tapi diam pakai apa? Diam pakai kaidah. Dan itu justru hari-hari kita memproses kehidupan kita sebagai orang yang punya kesibukan dengan Allah Rabbul. Dan itu tidak mudah. Karena di hari fitnah, kebanyakan orang diam atau orang berbuat. Ya? Di hari fitnah, kebanyakan orang menahan diri atau orang melepaskan diri? Melepaskan diri. Sementara kita disuruh apa? Menahan diri. Yang kita lihat gambarnya orang adalah melepaskan dirinya. Sementara kita memposisikan menjaga diri kita. Itu enggak mudah. Kalau kebanyakan orang diem, kita ikut diem masih mudah. Kebanyakan orang lepas, kita suruh begini. Itu enggak mudah. Itu kalau enggak punya kaidah, enggak punya kepentingan, enggak punya haluan, enggak punya maksud-maksud yang sibuk dengan Allah Rabbul Alamin, jatuh. Enggak bisa. Ini proses yang harus dibangun, yang disimpulkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Wa inna taqa na taqa lillah wa billah. Kalau dia ngomong, dia berbicara, dia ngomong untuk Allah dan dengan karena Allah. Wa in taharraka fa bi amrillah. Kalau dia berbuat, kalau dia bergerak, maka dia berbuat, dia bergerak dengan perintah Allah, dengan petunjuk Allah. Wa in sakana. Kalau dia diam, kalau dia tenang, fasukunuhu isti'anatun ala mardatillah. Maka tenangnya dia, tidak bergeraknya dia, tidak harus melakukannya dia, itu justru karena wilayah awal. Karena yang diridhai oleh Allah itu diam. Ya sudah diam. Karena yang diridhai oleh Allah itu enggak perlu berbuat. Lu nanti kita enggak prospek. Prospek dan tidak prospek bukan itu. Karena haluan sekarang ini Kenapa orang tidak bisa dibendung di dalam mereka melepaskan dirinya? Karena itu tadi, harokah hatinya, kesibukan hatinya bukan sibuk dengan Allah. Loh, orang begini kok kita gak begini? Ustaz aja begini kok kita gak begini? Ikhwan yang lain begini kok kita gak begini? Istrinya ustaz yang lain begini kok kita gak begini? Akhwat yang lain begini kok kita gak begini? Jadi hatinya itu tidak punya kesibukan dengan Allah. Makanya ibarat kuda sudah gak bisa diikat lagi. Sudah bedal-bedal, kata orang Jawa. Sudah gak bisa dilepas lagi. Gak bisa diikat lagi. Kenapa? Karena yang di sini sudah lihat. Ini sudah lihat. Tidak ada apa yang dinasihatkan oleh beliau tadi. Hammuhu kulluhu fillah. Wa afkaruhu taqumu ala maradihi wa makhabihi. Sudah gak ada. Makanya perbaikan-perbaikan, pencegahan-pencegahan, kaidah-kaidah yang dibangun di dalam zahir mereka sudah diacak-acak. Dan kita-kita sendiri yang mengacak-acak. Sehingga banyaklah terjadi fenomena ataqmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian teriak-teriak ngomong ke sana kemari, ini yang benar, ini yang sunnah, ini yang salah, ini yang ini wa tansawna anfusakum, kalian sendiri yang melupakan diri. Kalian sendiri melupakan diri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau memberikan rincian di akhir ini. Beliau mengatakan, la yafrahu bimawjud. Tanda-tanda orang yang memproses hati mereka untuk menjadi qalbun salim, disebutkan dia gak pernah senang dengan perkara yang ada. Perkara yang mawjud. Fenomenal. Aktual. Kondisional. Yang diraih secara dohir-dohir oleh manusia itu bukan parah, bukan ukuran kebahagiaannya. La yafrahu nabi mawjud wa la ya'sa'ala mafkud. Sekalipun dia dapat ini, dapat ini, dapat ini, la parah, bukan itu kebahagiaan. Dakwahnya ditolong, bukan bangga. Rizkinya dilancarkan oleh Allah, bukan kemudian, wah saya ini berarti sudah ini, sudah ini. Nah, farahnya dia dengan Allah. Sama ketika Sulaiman diberikan oleh Allah semua yang diberikan oleh manusia belum pernah diberikan yang lain. Farah Sulaiman dengan pemberian ini? Enggak. Bahagia Sulaiman dengan kerajaannya? Enggak. Senang? Enggak. Sulaiman senang dengan punya istri 100? Enggak. Farahnya dia dengan Allah. Ini orang yang mereka telah meraih proses qalbun salim yang dinasihatkan oleh beliau, ma'adoma haddo manalaha wabawa aula. Alangkah besarnya, alangkah mulianya orang yang dia telah memproseskan meraih tanda-tanda qalbun yang salim ini. Begitu besar yang akan dia dapat. Yang di mana la yafrahu bimawjud wa la ya'sa'ala mafqud, dan enggak pernah sedih, enggak pernah putus asa, enggak pernah bingung atas perkara yang hilang dari apa yang ada dari dunianya. Enggak biasa. Karena itu orang-orang yang qalbunya salim, enggak ada lagi bahasa cari tempat curhat selain Allah, itu enggak ada. Enggak ada. Coba cari Fatimah putri Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Dia ketika suatu hari tidak bisa makan selama 3 hari. Wajahnya kuning, pucat. Curhat ke mana? Ke suaminya yang luar biasa? Enggak. Ke bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak. Ada. Bahkan ditahu oleh suaminya pun setelah suaminya nanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tanya, Kenapa wajahmu pucat? Apakah kamu sakit? Tidak. Apa jawaban Fatimah radhiyallahu anha? Sudah 3 hari ini tidak ada yang kita makan. Itu karena ditanya. Kemudian ketika diberitahu, kenapa kamu tidak bilang kepada saya? Saya gak tahu. Ali itu gak tahu. Kemudian Ali ngomong, kok kamu gak bilang ke saya kalau gak ada yang dimakan selanjutnya? Apa jawaban Fatimah? Sejak saya menikah dengan engkau, Bapak sudah menyampaikan kepada saya, kalau kamu tidak diberi, jangan minta. Lapang. Makanya orang sekarang ini bermasalah. Ahlus Sunnah bermasalah. Salafi bermasalah. Dai bermasalah. Penuntut ilmu bermasalah. Ikhwan bermasalah. Akhwat bermasalah. Sibuk cari tukang curhat semua. Aina khayatul qalb? Mana kehidupan hati-hati mereka? Yang mereka ini la yafrahu bi mawjud wa la ya'sa alal mafkur. Mana? Itu menunjukkan maridoh hati-hati yang sedang sakit. Gimana kalau dai hatinya sakit? Gimana kalau orang alim hatinya sakit? Gimana kalau penuntut ilmu hatinya sakit? Gimana kalau ikhwan hatinya sakit? Gimana kalau akhwat hatinya sakit? Gimana kalau aba hatinya sakit? Gimana kalau ummahat hatinya sakit? Masakil. Makanya sekarang punya hobi baru. Apa hobi barunya? Curhat di internet. Paling sederhananya curhat pakai PP. Apa PP? PP itu kalau zaman saya anak, itu perusahaan yang borong-borong bangunan itu. Ya. Terus zaman saya sekolah, PP itu pulang pergi. Sekarang pakai PP. Minimal pakai PP. Setiap jam PP-nya ganti. Buka nestapaku. 1 jam lagi ganti lagi. Terus. Minimal pakai PP. Yang satu lagi sibuk meluncurkan serangan nasihat. Kayak ulama aja. Padahal dia sendiri juga bingung. Setelah dihubungi, wah ini ustadz ini hebat, ini nasihatnya bagus. Ya tapi saya ingin utang sama kamu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Ini kegagalan hati yang la yafrahu bimawjud wa la ya'sa 'alal mafqud. Kegagalan. Makanya masakil. Banyak problem, banyak masalah. Gimana mau membangun kemuliaan? Sementara persoalan besar yang menjadi ukuran dari Allah Rabbul Alamin robek, tercabik-cabik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat tampilan kalian, gedungmu, yayasanmu, enggak. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum, Allah lihat hatimu itu sakit apa sehat. Waras apa tidak waras. Itu yang dilihat oleh Allah Rabbul Alamin. Ainal ibrah. Mana ibrah? Mana pelajaran? Aina nasihat? Aina qimah? Mana harga? Mana nasihat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wajalla. Lihat apa yang disampaikan oleh beliau, la yaftakiru illa ilallah. Mereka itu sudah memproses dirinya enggak punya kebutuhan selain Allah. Tidaklah mereka butuh kecuali hanya Allah. Dan ini adalah qasr, pembatasan. Butuhnya itu cuma Allah. Butuhnya kepada Allah. Hatta sampai kepada kebutuhan-kebutuhan yang itu tabii. Apa itu kebutuhan tabii? Kebutuhan istrinya baik, tabii enggak? Hah? Manusiawi enggak? Manusiawi kan? Kebutuhan makannya tidak kekurangan, manusiawi enggak? Manusiawi. Kebutuhan suaminya jadi suami yang baik pada dia, manusiawi enggak? sampai dia ingin meraih kebutuhan-kebutuhan yang manusiawi, dia tidak cari dari manusia. Supaya istrinya baik, dia tidak cari kepada istri. Bok, kamu itu baik. Enggak begitu. Ya Allah, perbaiki istri saya. Dia tidak ngomong pada suami. Makanya lihat, dulu para salafus saleh, begitu suaminya pergi kerja, bekerjalah kamu, cari yang halal, kita ini masih siap lapar. Sekarang ada yang begitu. Ya, ngomong, kita masih siap lapar. Enggak kekurangan aja, SMS keburu tuh. Ini kacanya pecah, ini begini, ini begini, ini begini. Lorano pokok. Segala macam. Ini karena fakir. Kita ini masih dilanda penyakit hati fakir terhadap makhluk. Rasa butuh kepada makhluk itu betul-betul menghantui. Mencekam. Dan rasa butuh kepada Allah itu remeh. Mana proses kalbu sakinah? Butuh kepada istri dari istri. Butuh kepada suami dari suami. Butuh kepada makan dari makan. Harusnya gimana? Butuh kepada istri dari siapa? Dari Allah. Butuh kepada suami, butuh kepada siapa? Butuh kepada Allah. Butuh kepada makan, minum, butuh kepada segalanya. Kemana? Kepada Allah. Ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Ini baru hati yang sehat. Baru hati yang sehat. Dan ini proses hati yang salimah, yang betul, yang diraih oleh seseorang. La yaftakiruna. Mereka tidak pernah fakir illa ilallah. Wa la yafrahu illa bimuafaqatihi limardatihi. Dan dia tidak senantiasa bergembira kecuali dengan mencocoki Allah. Dengan mencocoki ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa la yahzanu illa ala ma fatahu min Allah. Dan tidaklah dia selalu sedih kecuali apa yang telah hilang urusan dia dengan Allah. Itu baru sedih. Nah, itu baru sedih. Ibadahnya hilang, sedih. Ketaatannya hilang, sedih. Hal-hal yang terkait dengan Allah kok hilang, sedetik saja hilang penderitaan. Musibah. Dan ini keadaan yang sebagaimana banyak terjadi sekarang. Apa yang dinasihatkan oleh beliau kembali? Wala yakhafu illa ayyafuta ridallah. Tidaklah dia selalu takut kecuali dia menakutkan kalau ridhonya Allah itu hilang. Kalau ridhonya Allah itu tidak lagi diberikan kepada Allah kepada dia, dari Allah kepada dia, maka kesimpulan dari keadaan dia, wa sayruhu daiman ilallah. Dan perjalanan dia, sair, kehidupan dia adalah terus menerus hanya menuju kepada Allah. Tak tariduhu kasratu juyusi syahwat. Ingat, perjalanan menuju kepada Allah itu bukan seperti sebagian orang melamun. Ustaz, saya itu ingin jadi salafi sejati, jadi ahlus sunnah hebat, jadi kayak imam ini, imam ini, imam ini. Tapi ngapain? Buat dicarikan jalan yang kira-kira kita itu pengangguran bisa jadi begitu. Ya. Nggak ada. Ayo lihat. Beliau menasihatkan as-sair ilallah tak tariduhu juyusu syahwat. Semakin kita berjalan kepada Allah, ha? Pasukan hawa nafsu itu semakin menghadang kita. Pasukan hawa nafsu juyusu syahwat. Pasukan hawa nafsu itu semakin mengada kita. Wa tughiru ala qalbihi kulla waqtin. Dan selalu memburu, mengejar atas hatinya orang yang mereka berjalan kepada Allah kulla waqtin. Setiap saat, setiap kesempatan dikejar dia oleh pasukan hawa nafsu. Tapi sikap dia apa? Bukan sikap dia meninggalkan jalan Allah. Bukan. Farwa haribun ila rabbihi. Gimana caranya bisa selamat? Tadi masuk ke dalam payung dil, dilullah, naungannya Allah. Apa? innahu laisa alaika sultan. Allah berkata kepada iblis, sesungguhnya tidak ada kekuasaan sedikit pun bagi engkau wahai iblis atas hambaku, yaitu hamba yang dia disandarkan, abdun, dimutafkan kepada Allah, menunjukkan dia sudah menjadi kekasih Allah. Orang kalau sudah haribun ilallah, juyusil sahawat la yaduru, pasukannya hawa nafsu tidak akan merobek-robek dia. Para anbiya, para orang-orang soleh, musuhnya banyak kan? Hah? Balanya banyak kan? Balak? Asadun nas balaan al-anbiya, ya kan? Manusia paling banyak balanya siapa? Nabi. Memadaratkan mereka? Musibah demi musibah demi musibah menghancurkan mereka? Enggak. Musuh-musuh mereka menghancurkan mereka? Enggak. Kenapa? Karena mereka haribun ilallah. Mereka tahu persis kemana dia berlari. Selama dia adalah orang yang haribun ilallah, perjalanannya ini lari kepada Allah, sudah dibentengi oleh Allah Rabbul Alamin. Sudah dijaga oleh Allah Rabbul Alamin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mereka ikhlas. Dijaga oleh Allah. Diberikan oleh Allah penjagaan. Maka dengan dia haribun ilallah min baina tilkal juyus, di tengah-tengah dia berada di dalam pasukan syahwat ini, godaan-godaan, ya, fitnah-fitnah seperti tabiat mereka, tapi dia adalah orang yang dijaga. Karena itu hidupnya menakjubkan. Apa kata beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, yatahammalu minha li ajlillah mala tatahammalu jibalu rasiyat. Apa kata beliau? Dia mampu membawa, dia dapat membawa dari pasukan-pasukan hawa nafsu itu, dia bisa menghadapinya, bisa mengendalikannya, bisa dia tidak terkena noda-noda fitnahnya. Sementara tabiat orang dengan pasukan hawa nafsu jatuh atau selamat? Jatuh. Baru kerupuk satu aja udah jatuh. Ya kan? Tapi aksi. Apa? Ya tahammalu minha. Dia sanggup membentengi, menghadapi, membawa gejolak pasukan hawa nafsu. Ma la tahammaluhul jibalu rasiyah. Gunung-gunung yang kokoh, yang menjulang, dia tidak sanggup menghadapi benturan-benturan hawa nafsu, dia sanggup. Mohon maaf, coba lihat sekarang. Banyak gunung erosi enggak? Hah? Banyak gunung kemudian terjadi banjir, terjadi kerusakan alam enggak? Padahal gunung ini makhluk yang kokoh enggak? Hah? Makhluk yang kokoh enggak? Kenapa dia enggak bisa mempertahankan diri? Korban apa dia itu tidak bisa mempertahankan diri? Korban hawa nafsu manusia. Gunung tidak bisa bertahan dengan kapasitasnya dia sebagai gunung karena menghadapi ulah hawa nafsunya siapa? Manusia. Rusak dia. Padahal dia makhluk yang hebat, kuat, tak sanggup. Tapi orang yang haribun ilallah, gejolak nafsu manusia satu pun tidak melukai dia. Lam tajrahil ma'asi imanahu. Dosa-dosa yang terus bergulat, bergumul, nabrak ke dia, menancap ke dia, tidak bisa melukai iman-iman mereka. Kenapa? Apa penjagaannya? Illa ibadaka minhumul mukhlasi. Haribun ilallah. Karena dia memang orang yang sudah dibentengi dengan sikap lari dia hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin yang menjaga. Dan gunung bisa untuk mengambil wilayah ini, gak bisa. Tapi orang yang lemah, makhluk yang lemah, padahal kita tahu gunung itu ditawarin wanita cantik, ada yang mau? Gak mau. Ditawarin nasi goreng mau? Gak mau. Kan itu syahwat semua kan? Tapi yang menggunakan wanita cantik manusia, dia kena korbannya. Yang menggunakan nasi goreng manusia, dia kena korbannya. Rusak alam karena korban hawa nafsunya manusia. Tapi dia orang yang haribun ilallah, menakjubkan. Ini karena penjagaan dia dari Allah. Karena dia mau masuk proses. Orang-orang yang mereka mau masuk ke dalam proses seperti inilah orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Wa haluhu kamakil, sehingga keadaan mereka, kata beliau Syafi'i Wahbi, seperti seorang penyair Arab mengatakan, tazulul jibal rasiyatu wa qalbuhu alal adhi la yalwi wa la yataghayyar. Banyak gunung-gunung yang kokoh roboh. Banyak makhluk-makhluk yang kokoh, kekuatannya hebat seperti gunung, jebol, bergeser, mengalami kerusakan. Tapi wa qalbuhu alal ahdi la yalwi wa la yataghayyar. Orang yang hatinya punya ikatan dengan haribun ilallah, la yalwi, dia tidak akan menoleh, tidak akan menunduk, tidak akan belok, wala yataghayyar, dan tidak akan berubah. Hatinya, kekuatannya mengalahkan gunung yang kokoh. Kalah. Padahal kalau dipikir hati ini gampang tergoncang kan? Baru ada sedikit aja tergoncang. Gunung itu sering terjadi gempa, gunungnya masih kokoh kan? Tapi begitu ada gejolak hawa nafsu, gunung rusak. Tapi orang yang punya hati haribun ilallah, orang yang punya hati, punya kaidah, punya proses karbon salim, kehebatan hatinya melebihi gunung yang rosih. Melebihi gunung-gunung yang kokoh. Hadihi alamatul qalbi salim. Ikhwani wa akhwati, inilah tanda-tanda hati yang selamat. Bagian kedua yang sangat penting, bagaimana kita mengambil proses. Falahun na'imul muqit. Itu adalah kenikmatan yang tetap, yang teguh. Wal aisyus salim, dan itu adalah kehidupan yang menyelamatkan. Fi jiwari rabbil karim, karena dia adalah menjadi tetangganya Allah. Kenapa? Di mana tetangganya Allah? Di hatinya. Hatinya enggak pernah putus bertetangga dengan Allah. Karena enggak pernah putus memikirkan Allah, mengimani, mencintai, takut, berharap, enggak putus-putusnya. Hati itu punya kesibukan hanya kepada Allah. Ya. Inilah makna al-jiwar. Hidup di dunia, dia dekat dengan Allah, bertetangga dengan Allah Rabbul Alamin. Hati-hati mereka yataqallab baina ibadatil qalbi ila ibadatil qalbi, baina ibadatil qalbi ila ibadatil qalbi. Hati mereka ini berbolak-balik dari satu ibadah hati kepada ibadah hati yang lain, kepada ibadah hati yang lain, kepada ibadah hati yang lain. Kalau tidak tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, terus tidak pernah putus. Inilah jiwa Allah, tetangganya Allah yang sebenarnya. Dan itulah yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-qalbu arsyur rahmah. Kalau hati kita sudah bisa menjadi arsnya Allah Ar-Rahman, menunjukkan kita ini dekat dengan Allah secara ilmu, secara amal, secara ilmu hati, secara amal hati, dekat. Inilah jiwarullah. Ini yang menjadi kemenangan yang tadi dinasihatkan. Kemudian di akhir beliau menasihatkan, falina ta'amal qadra hadhihi sifat. Maka hendaknya kita merenung, memikirkan, mengkaji dalam-dalam kadar ukuran yang mulia tentang sifat-sifat qalbun salim ini. Wal natadabbar ha, dan hendaklah kita mengkajinya, memahaminya, khaffat tadabur, dengan sebenar-benarnya mengkaji, dengan sebenar-benarnya merenungi. Untuk apa? Walinanzil anfusana biha. Kemudian taruh, turunkan diri-diri kita, bawa hati-hati kita, nafsu kita ke sana. Bawa ke sana. Turunkan diri kita. Jangan biarkan kita nganggur, nongkrong, nonton, melihat yang enggak ada gunanya. Bawa hati kita, bawa pribadi kita, bawa anak kita, bawa istri kita, suami kita, segera lari ke sana. Kembalikan kepada sifat-sifat qalbun salim. Jangan jadi pengangguran. Oh, itu kan memang spesialisasinya dia. Aneh. Qalbun salim pakai spesialisasi. Sekarang muncul Oh, kalau Ustaz Bulan itu spesialisinya kolbun salim. Kalau kita ini enggak punya spesialisasi kolbun salim. Berarti kalau begitu kamu enggak pengin jadi orang selamat dari setan. Kolbun salim itu kebutuhan manusia. Ibrahim alaihissalam yang sudah seperti itu saja berdoa kepada Allah. Wala tughini yauma yub'atsun. Jangan engkau hinakan aku ya Allah pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Aneh. Sekarang muncul. Oh, itu memang spesialisasinya kolbun salim. Kalau kita ini kan spesialisasinya bukan kolbun salim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kolbun salim itu hajatun nas. Kita semuanya adalah masuk pada wilayah inna syaitan alakum aduun. Enggak ada. Hatta orang alim didatangi syaitan. Bagaimana mengatakan itu spesialisasi dia? Ini karena memahami agama sekarang ini apa? Kertas dan pulpen. Jadi agama itu sekarang dipahami kertas dan pulpen. Kalau ditulis di kertas, pulpen nulis, berarti punya agama. Kalau enggak nulis, enggak buat kertas, berarti enggak punya agama. Ini bodohnya orang sekarang. Agama itu dijauhkan dari hati manusia. Agama itu dijauhkan dari kehidupan manusia. Agama itu adanya di pulpen sama di kertas. Dan ini yang menjadikan kemudian sekarang agama ini dipecah-pecah. Ada orang spesialisasinya ini dengan pengertian kalau bukan spesialisasinya maka enggak penting bagi saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin yang hadirin, nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihil ula ayyarzuqana quluban saliman innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Maka beliau di akhir bagian kedua ini menasihatkan kepada kita untuk meminta kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, dengan melalui nama-namanya Allah yang husna, melalui sifat-sifat Allah yang mulia, agar Allah menganugerahkan hati-hati kepada kita, hati-hati yang salim. Dalam makna kita diproseskan mengambil sifat-sifat hati yang salim. Kita diberi kekuatan, kita ditolong oleh Allah, kita masuk menjadi orang-orang yang diwilayahkan oleh Allah ke sana. Innahu waliyyu dzalika, karena dia Allah adalah penolongnya semuanya itu. Wal qadiru alaihi, dan Allah adalah zat yang maha berkuasa atasnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di bagian kedua kita telah selesaikan. Insyaallah kita akan masuk, mudah-mudahan dengan taufik Allah azza wa jalla kita dimudahkan kembali di bagian ketiga, yaitu bagian yang menunjukkan final dalam perjalanan kita untuk meraih ini. Ilajul qulub. Bagaimana proses nyata? Yaitu ilajul qulub. Bagaimana sekarang kita memperbaiki, mengobati hati-hati kita. Setelah kita memahami tanda-tanda tadi, kita melangkah dengan kaidah-kaidah yang ada untuk ilajul qulub. Bagaimana kita menempuh satu jalan yang sangat mendesak, yaitu mengobati, memperbaiki apa yang sudah banyak terjadi dalam keadaan hati-hati kita semua. Ikhwani wa fadhilatin rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang kita ambil faedah pada kesempatan ini Allah azza wa jalla berikan kepada kita nikmat faham, nikmat untuk beramal, dan nikmat untuk kita ditolong oleh Allah yasrah, dilapangkan dada-dada kita, yufakih, difahamkan di dalam hati-hati kita, dan kita diberikan oleh Allah untuk bisa menempuh dan mengamalkannya. InsyaAllah kita akan lanjutkan bab atau bagian yang ketiga nanti di pertemuan yang akan datang insyaAllah dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita sampai di sini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan, dan kita insyaAllah senantiasa berharap kepada Allah agar kita ditolong menjadi orang yang meraih ilmu yang nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka Allahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.